Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akrama hadhihi al-ummah bi syahri Ramadan. Wassalatullahi wasalamu ala habibina sayyidina Muhammad alladhi anzalallahu alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana, a'inna fi hadha syahril karimi ala as-siyami wal qiyam, wa akhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati as-sa'imin wal qa'imin مع حبيبك سيدنا محمد وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majlis ini. Semoga kemudahan kita berkumpul ini adalah tanda kemudahan kita untuk bisa berkumpul kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dengan Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad dengan kitab Is'af Ahlil Iman bi Wadhaifi Syahri Ramadan, yang kita sudah sampai kepada ما جاء في أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه, tentang riwayat yang datang berkenaan tentang orang yang berpuasa hendaknya menjaga lisan dan anggota tubuhnya dari hal yang diharamkan oleh Allah, yang membatalkan puasa jelas seperti disebutkan oleh para ahli fikih. Yang membatalkan lahirnya puasa atau puasa lahir, dalam fikih ringkas kami hadirkan 9 hal yang membatalkan puasa. Akan tapi di sana ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Secara lahir puasa adalah sah, akan tapi secara makna telah batallah puasa tersebut. Sehingga sepertinya orang itu berpuasa tapi ternyata tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kapan? Yaitu di saat mereka tidak menjaga anggota lahirnya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada diterangkan dalam judulnya adalah agar kita menjaga lisan kita, anggota tubuh kita, minal musyatamati, dari saling mencaci. Wama ja'a fi takhdiri min qawli az-zur, dan juga nanti ada riwayat yang menjelaskan tentang larangan bagi orang yang berpuasa, termasuk bukan orang yang berpuasa, untuk kita berkata dusta keluar dari kebenaran. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yawmu sawmi ahadikum, jika ada hari di saat engkau berpuasa, jika ada hari saat engkau berpuasa, jika engkau berpuasa, fala yarfuth, maka jangan sekali-kali, maka jangan sampai engkau berbicara yang kotor. Kotor, keji, mengundang dosa. Ngomong jorok, membicarakan kejelekan orang, yang ngomong membawa-bawa fitnah. Ngomong kotor. Wala yaskhab, dan jangan engkau membuat perselisihan, persengketaan dengan sesama. Fa in sabbahu ahadun, jika ada orang mencacimu, ada mencaci seorang yang berpuasa, wal yakul, maka hendaknya orang berpuasa tersebut berkata, inni shaimun, aku berpuasa. Kemarin sudah disebutkan juga hadis yang serupa. Maknanya adalah di saat kita berpuasa, hendaknya harus kita jaga lidah kita. Jangan sampai kita itu lapar, puasa hanya berpuasa menahan diri dari lapar dan dahaga. Sementara mulut berucap semaunya, mata melihat jalan, telinga mendengar apa saja. Tidak dipilah dan dipilih dari apa yang didengar, apa yang diucap, dan apa yang dilihat. Maka dia belum berpuasa secara sesungguhnya. Termasuk diantaranya adalah jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, membuat perselisihan, dan tidak sampai di situ. Tidak cukup kita dilarang untuk berucap yang kotor atau membuat perselisihan. Bahkan jika ada orang yang mencoba ngomong kotor kepada kita, mencaci kita, mengolok kita, atau membuat perselisihan dengan kita, kita pun hendaknya meredam. Kita tidak boleh memulai dan juga tidak boleh terpengaruh di saat dimulai. Jadi dia bukan sekedar kita dilarang memulai, akan tapi di saat ada orang memulai, hendaknya kita pun juga meredam dengan mengatakan, inni shaimun, aku berpuasa. Yang makna inni shaimun adalah mengingatkan diri sendiri bahwasanya kita lagi puasa, tidak sepantasnya kita meladeni orang seperti itu. Dan kita mengatakan inni shaimun dengan mengeraskan suara, agar orang itu tahu bahwa kita berpuasa. Barangkali setelah dia tahu kalau kita berpuasa, ia bisa menarik daripada kalimat kotor dan caciannya. Wa anhu aidan, dan diriwayatkan juga dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari wa ashabus sunan. Imam Abu Hurairah juga meriwayatkan satu hadis bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, dusta barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dalam berpuasa, artinya kalau ada orang berpuasa tapi dia tidak pernah meninggalkan dusta dalam bersumpah, dalam dusta dalam bertutur kata. Zur ini maknanya dusta dalam sumpah, juga dusta dalam bertutur kata. Termasuk zur ini adalah berdosa keluar dari kebenaran dari matanya, dari lisannya, ngomongnya enggak benar. Kalau ada orang berpuasa tapi kok tidak menjaga lidahnya, maka falaysa lillahi hajatun, maka enggak ada perlunya bagi Allah untuk menerima dari upaya usaha ayyada ta'amahu wa syarabahu, dari apa yang ia lakukan dari meninggalkan makan dan minum. Artinya jika ada orang berpuasa tapi ternyata lidahnya tidak dijaga, maka Allah tidak menerima amalnya. Artinya di saat ia meninggalkan makan dan di saat ia meninggalkan minum itu sia-sia, tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebut sebagai penghapus yang membatalkan rohnya puasa, yang membatalkan pahala puasa. Ini seperti seolah-olah puasanya ini adalah sah secara lahir, akan tapi ternyata secara batin dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Bukan sekedar tidak mendapatkan pahala, bahkan kadang justru malah dosanya yang dapat. Dalam hadis Nabi disebutkan juga hadis yang serupa tentang orang-orang seperti itu. Orang yang berpuasa tapi hanya menjaga dari rukun-rukun lahir puasa, tapi syarat-syarat batinnya tidak pernah diperhatikan, adalah rubba shaimin hadduhu min siyami al-ju' wal 'atas. Atau ma min kam min siyamin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Alangkah banyaknya orang yang berpuasa yang ia dapat hanyalah lapar dan dahaga. warabbaqaimin, dan alangkah banyaknya orang yang bangun tidur, bangun dari tidurnya di malam hari, berpuasa, tahajud, hadduhu min qiyami as-sahar. Dia hanya mendapatkan begadang saja, ternyata pahala tidak didapat. Secara lahir dia adalah melakukan sholat di tengah malam, akan tapi mulutnya tidak pernah berhenti untuk mencaci orang lain, punya kalimat kasar kepada orang lain, sesaat berbohong, sesaat menggunjing, sesaat menfitnah, sesaat merendahkan orang lain dengan lidah, dengan kalimatnya. Padahal kalau kita lihat, dia adalah ahli tahajud, ahli bangun malam, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya capek dan ngantuk di malam hari saja. Dan sungguh seorang muslim itu hendaknya harus pandai menjaga lidahnya, khususnya di saat berpuasa. Di saat tidak berpuasa saja, tanda kebaikan seorang muslim adalah kalau dia bisa menjaga lidahnya. Dikatakan bahwasanya innal fuhsya wattafahusha, orang kebiasaan ngomong yang keji, tafahush, ada keji yang ada orang punya omongan itu ceplos-ceplosnya keji, tidak pernah dikontrol. Ada lagi orang yang memang kekejian kalimatnya ini adalah dengan disengaja. Ada orang ya, ini dua-duanya sudah tidak baik. Ada orang memang tidak pernah menjaga, mulai dari latahnya pun adalah ngomong kotor kadang-kadang. Ada tidak orang latah ngomong kotor? Ada latah, latah subhanallah yang enak lah. Latahnya ngomong kotor, ngomong yang jelek. Dan ngomong jelek itu adalah laisa minal Islam, bukan termasuk seperti, bukan dalam Islam itu, bukan ajaran Islam. Wa inna ahsanan nasi islama, orang yang paling baik dalam berislam itu adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Dimulai dengan urusan lidah, berarti akhlak lidahmu ini sangat penting untuk bisa dinilai kualitas keislamanmu. Dan alangkah banyaknya orang yang terlena, terlupa, padahal dia adalah bukan orang biasa, dia ahli ibadah. Diadukan di hadapan baginda Nabi SAW tentang seorang wanita, innam ra'atan taqumul layla wa tasumun nahar. Ada seorang perempuan yang sangat istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Siang hari dia selalu berpuasa, bukan hanya di bulan Ramadan, karena memang dia hobi berpuasa, puasa. Wa taqumul layl, dan di malam harinya pun bangun melakukan tahajud. Mungkin bisa dikatakan bahasanya, kerja aja hanya ibadah, ibadah, ibadah saja. Khair anna laha syai'an tu'udhi bihi jiranaha wa fi riwayatin bilisaniha. Cuma dia punya kebiasaan tidak pernah ngontrol lidahnya, sehingga tanpa dia sadari sering menyakiti tetangganya. Apa jawab Nabi? La khaira fiha. Tidak ada baiknya perempuan seperti itu. Biarpun katanya ahli tahajud, ahli puasa, tidak ada baiknya. Innaha min ahli nari, dia adalah tergolong orang ahli neraka. Ini adalah ngomong kasar kepada orang di luar rumahnya, di luar pagar rumahnya. Ngomong kasar dengan tetangganya, ternyata menjadi sebab dia di neraka dan tidak terhormat, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Bagaimana jika seorang wanita yang mengucapkan kalimat kasar kepada suaminya, atau seorang suami ngomong kasar dengan istrinya, atau seorang bapak ngomong kasar kepada anaknya, seorang anak ngomong kasar kepada bapaknya, atau seorang majikan ngomong kasar dengan pembantunya. Di luar rumah, orang di luar rumah saja seperti itu, di luar rumah, tetangga. Maka perlu kita selalu menjaga, dan bulan puasa adalah saatnya kita untuk belajar dengan serius, agar kita mengurangi kalimat-kalimat kotor, sampai kita tidak akan mengucapkan lagi kalimat kotor. Kadang kalimat kotor ini macam-macam ya. Kadang punya kebiasaan mengutuk orang, doain jelek, mencaci, kalimat terendah, Nabi mengatakan laisal mu'min, bukanlah seorang mukmin yang sejati, bitta'ani, kalau selalu mencaci orang lain. Walal'an, tidak juga mengutuk. Walal'fahish, dan juga tidak akan kecil lidahnya. Walal'badhi, tidak akan kotor omongannya. Jadi seorang mukmin yang sejati adalah orang yang menjaga lidahnya, sehingga dia tidak mudah mencaci orang, tidak mudah mengutuk seseorang, dan tidak mudah berkalimat berucap yang kotor, dan tidak mudah berucap yang keji. Koreksi diri sendiri. Bagaimana lidah kita selama ini? Kita gunakan untuk apa? Kullu kalamin min Adam 'alaihi lalah. Semua omongan anak Adam ini ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Tidak untung, tidak ada guna illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, atau amar ma'ruf nahi mungkar, atau untuk mengajak kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Semua yang kita ucapkan ini dicatat oleh malaikat dan akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Dan semuanya tidak ada guna bagi kita kecuali jika yang kita ucapkan adalah zikir kepada Allah atau mengajak orang kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga lidah kita. Lidah, mulut kecil tapi gede akibatnya. Kecil bentuknya, besar akibatnya. Jagalah lidah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah jika orang muslim yang ada di kiri kanannya itu selamat daripada ketajaman lidahnya dan kejailan tangannya. Jangan menjadi masalah besar adalah bukan orang tidak mengerti kalau kalimat kotor itu jelek. Yang jadi masalah bukan orang tidak mengerti kalau mencaci dan mengutuk itu jelek. Yang menjadi masalah adalah orang berucap jelek, orang mudah mencaci, orang mudah mengutuk, tapi dia tidak sadar. Itulah yang repot. Alangkah banyaknya orang punya kebiasaan jelek tidak sadar. Kalau lihat orang lain mudah, dia ngomong kotor, ngomong jelek, tapi ternyata dia sesaat mencaci, sesaat mengutuk, dan sesaat ngomong kotor, tapi dia tidak sadar. Maka dari itu tidak perlu kita tengok-tengok sana kemari. Kita tengok diri kita sendiri. Kita perlu menjaga lidah kita dengan serius. Berani tidak kalau kita harus merekam suara kita? Mulai pagi hingga tidur kembali. Kemudian besok hari diperdengarkan di sanak kerabat dan keluarga kita. Berani tidak kalau kita harus merekam omongan kita? Di saat kita mulai bangun tertidur kita hingga kita tidur kembali. Kemudian besok hari disetorkan ke Pak Kepala Desa untuk didengar satu masyarakat di kampung. Sebelum omongan kita nanti akan ditagih dan semua ditampakkan nanti di saat kita di hari hisab nanti, semuanya perlu berbenah. Jangan sampai kita tertipu beribadah dan beribadah akan, tapi ternyata lidah kita tidak kita jaga sehingga seolah-olah kita menuju surga Allah, ternyata kita telah menyiapkan neraka untuk diri sendiri dengan lidah kita. Kemudian hadis selanjutnya adalah kaifa kana sallallahu alaihi wasallam fi ramadan, tentang bagaimana keadaan Nabi di saat berada di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan Nabi dan bagaimana keadaan Nabi? Mayutlabu minal ikhtari minal khairi fihi, hal yang dimohon agar diperbanyak di saat berada di bulan Ramadan. Ini judul babnya. Hal yang dimohon agar diperbanyak kalau kita masuki bulan Ramadan. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu anhuma. Semoga Allah senantiasa ridha kepada Sayyidina Abdullah dan juga ridha kepada ayahanda beliau Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah itu kalau berada di bulan Ramadan. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu secara umum, baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Karena Rasulullah itu adalah ajwadan nasi. Paling dermawannya orang. Dermawan. Senang melakukan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhana. Dan Nabi itu lebih dermawan lagi jika berada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibrilu, di saat Jibril bertemu dengan beliau. Maka na yalqahu Jibrilu, dan Jibril itu menemui Nabi Muhammad SAW fi kulli lailatin, setiap malamin Ramadana, di bulan Ramadan. Wa idarisuhul Qur'ana. Kemudian ada tadarus, mudarasah Al-Quran. Mudarasah baca Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hina yalqahu Jibrilu, tatkala ditemui Jibril di bulan Ramadan itu, di setiap malam itu, ajwadu bil khairi, sangat dermawan dengan segala kebaikan, sangat mudah melakukan kebaikan, minar rihil mursalati, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana keadaan Nabi secara umum? Nabi adalah rindu kebaikan. Tidak ada kebaikan yang pantas dilakukan kecuali beliau melakukan terlebih dahulu. Kebaikan yang banyak sekali, bermacam-macam kebaikan. Itulah baginda Rasulullah SAW yang pangkatnya paling tinggi, ternyata beliau adalah orang yang paling rajin di dalam menyambut kebaikan untuk dilakukan. Lebih-lebih di saat Jibril menemui beliau di bulan Ramadan, setiap malam ditemui malaikat Jibril, dan Nabi melakukan mudarasah. Mudarasah dengan Sayyidina Jibril. Mudarasah itu membaca Al-Quran bergantian. Rasulullah membaca, didengar malaikat Jibril. Malaikat Jibril membaca, didengar oleh Rasulullah, dan begitu. Dan inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dengan istilah tadarus. Tadarus. Memang kita tidak dengan malaikat Jibril, akan tetapi dengan sesama umat Nabi SAW memperbanyak membaca Al-Quran dengan cara yang satu membaca, yang satu mendengar, kemudian yang satu membaca, yang satu mendengar, dan begitu berganti-ganti. Itulah tadarus. Kemudian disebutkan bahwa kalau sudah berada di bulan Ramadan, Nabi itu adalah lebih cepat di dalam melakukan kebaikan daripada di luar Ramadan. Siapa itu? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Kekasih Allah. Tempatnya di mana? Surga tertinggi. Bayangkan, manusia yang jaminannya adalah surga tertinggi, ternyata di saat memasuki bulan Ramadan dan berada di bulan Ramadan, beliau yang sudah tinggi pangkatnya meningkatkan kualitas kebaikan yang dilakukannya. Semua bentuk kebaikan ditingkatkan. Bagaimana dengan kita? Ya, belum ada jaminan untuk berada di surga. Apakah kita tidak rindu untuk mengejar kemuliaan? Maka dari itu, ayo kita berlomba di bulan Ramadan meningkatkan kualitas ibadah kita. Bukan sekedar sholat dan puasa saja, akan tapi lebih dari itu. Kalau puasa semuanya berpuasa, terawih semuanya terawih, kita ingin berbicara lebih dari itu. Bagaimana Nabi ajwad, Nabi lebih banyak lagi berbuat baik. Bukan sekedar puasa. Puasa adalah keharusan bagi semua orang yang beriman. Kemudian, terawih adalah juga umum bagi semua orang yang beriman. Tapi mana kelebihanmu? Mana kamu bisa tampil lebih dari hadapan Allah dan Rasulnya? Apa yang bisa kau lakukan? Maka ayo kita nengok. Kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Mungkin dengan harta kita. Silaturahim kita. Sedekah kita. Dengan harta kita. Sebisa mungkin, karena di bulan inilah juga dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di bulan Ramadan, kita tidak bicara tentang zakat yang wajib dibayar sesuai dengan tata aturan zakat, bukan. Kalau zakat harus dibayar, baik kita masuk Ramadan atau di luar Ramadan. Akan tapi kita ingin membuat satu amalan yang spesial di bulan Ramadan. Dengan niat tentunya, agar benar-benar kita ini bisa menjadi orang yang bisa membedakan antara Ramadan dengan di luar Ramadan. Agar kita dicatat sebagai orang yang ikut memuliakan bulan Ramadan. Agar kita disebut sebagai orang yang ikut meramaikan bulan Ramadan dengan ibadah. dengan niat yang banyak di bulan Ramadan. Agar kita benar-benar dicatat sebagai orang yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah karena kita menghormati bulan Ramadan. Bukan sedekah yang seperti yang pernah kau bayarkan sebelum Ramadan. Berapa yang kau berikan kepada fakir miskin di bulan Ramadan? Mungkin ada orang memberi 1.000, 2.000, ada 100, 200, ada 1.000.000, 2.000.000, ada 10.000.000, 100.000.000. Anda mungkin memberikan 1.000.000.000 di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Di luar Ramadan engkau berani memberikan 1.000.000.000 karena engkau mengharapkan ridha dari Allah. Sekarang bulan Ramadan, tingkatkan semuanya. Ini bukan hal yang wajib. Yang wajib adalah selesai kisahnya dan harus dibayar yang namanya kewajiban. Apakah itu zakat atau bayar utang. Tapi ini adalah untuk meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah. Mumpung kita berada di bulan Ramadan. Bulan untuk naik pangkat. Bulan untuk kita mencari kemuliaan. Bulan untuk kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Dan sungguh dikatakan benar suatu ketika Nabi mengamini doa malaikat Jibril. Setelah sahabat Nabi bertanya, apa yang kau amini ya Rasulullah? Aku mengamini jika ada orang, ada tiga yang aku amini. Yang pertama malaikat Jibril mendoakan, jika ada seorang sempat bertemu dengan bapak ibunya, kok dosanya belum diampuni, maka fa'ab'adahullahu, maka sungguh orang itu terkutuk, terjauhkan daripada rahmat Allah. Nabi Muhammad mengatakan amin. Kenapa? Karena orang tua adalah sebab diampuni dosa kita. Sementara ada orang menemui orang tuanya, tidak pernah ada keinginan untuk mengabdi secara serius. Tidak ada semangat hatinya untuk berbakti pada orang tuanya. Maka dia pun bertemu dengan orang tuanya, belum diampuni dosanya oleh Allah. Sungguh dia adalah manusia terkutuk. Yang kedua adalah ada orang masuk ke bulan Ramadan. Akan tetapi keluar dari Ramadan pun dosanya belum diampuni. Maka terkutuklah manusia itu. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan adalah bulan Allah membagi-bagikan pengampunan, membebaskan hambanya dari api neraka. Akan tapi ternyata hamba tersebut tidak ada kerinduan, tidak ada keinginan, tidak ada semangat untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan untuk agar diampuni oleh Allah. Sehingga memasuki bulan Ramadan seperti bukan bulan Ramadan. Begitu saja tanpa ada perubahan. Maka ketahuilah, itulah manusia terkutuk yang diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ada orang, jika ada orang nama Nabi Muhammad disebut lalu tidak berselawat kepada Nabi Muhammad, maka dijauhkanlah orang itu daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengatakan amin. Maka jangan sekali-kali kita mendengar nama baginda Nabi disebut lalu kita tidak berselawat kepada beliau. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini adalah kebaikan-kebaikan yang perlu dihadirkan di bulan Ramadan. Mumpung sekarang bulan Ramadan. Kalaupun hari ini kita belum punya sesuatu, mungkin Anda belum dapat rezeki atau belum punya uang, atau memang mungkin masih banyak tanggungan, akan tapi jadikan bulan Ramadan adalah bulan memulai untuk segala kebaikan. Dan kebaikan itu dimulai adalah dengan niat baik. Niatkan di bulan Ramadan. Mungkin saat ini memang kita belum ada uang, akan tapi berniatnya, ya Allah, saat ini memang belum ada uang, tapi aku akan mendapatkan rizki adalah nanti setelah Ramadan. Maka kami mohon ya Allah, nanti di saat aku di luar bulan Ramadan, jadikan aku adalah orang yang bisa berderma dengan hartaku, bisa berbuat baik. Jadi diniatkan di bulan Ramadan. Bahkan dihimbau di saat kita berada di bulan yang mulia semacam ini, kalau kita belum bisa mengamalkan dengan amal kita, dengan amal yang sesungguhnya, maka jangan Anda tinggalkan untuk niat baik sebanyak-banyaknya. Tapi bukan niatnya sang pembohong, bukan niatnya si pelit, bukan niatnya si pemalas, hanya niat saja, padahal dia punya kesempatan untuk berbuat baik. Hanya niat saja, padahal dia punya kesempatan untuk berderma. Cuman karena paham niat saja, sehingga dia hanya niat dan niat dan niat, tapi tidak pernah berbuat baik. Artinya memang niat, bagi yang ada, hendaknya berbuat baik saat ini. Bagi yang belum ada, memang mungkin dia tidak punya apa-apa. Tapi niat ya Allah, aku belum bisa berbuat baik saat ini. Kami mohon berikan di bulan Ramadan ini rizki ya Allah, agar aku bisa membantu fakir miskin, anak yatim dan seterusnya, membantu orang yang membutuhkannya ya Allah. Niat. Maka sebanyak niat yang kita lintaskan itulah Allah Maha Kasih memberikan pahala kepada kita. Allah tidak pelit. Niatul mu'min khairu min amalihi. Kadang niat seorang mu'min itu lebih baik daripada amalnya. Jadi perlu kita memperbanyak niat dalam segala kebaikan. Kemudian setelah itu, nah ini, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi itu tidak pernah menyimpan harta di dalam rumahnya. Yang diberikan oleh orang selalu diberikan untuk orang lain. Ini pangkat tinggi bagi seorang Nabi. Bahkan Nabi bukan orang yang kekurangan. Karena selalu diberi oleh Allah. Akan tapi begitulah dermawannya Nabi. Sehingga rumah Nabi itu sudah biasa. Di rumahnya tidak ada makanan. Bahkan kalau 3 hari tidak ada makanan, sudah biasa di rumah baginda Nabi SAW. Bahkan Nabi hanya makan dengan korma dan air putih, sudah biasa. Bagaimana orang yang seperti itu, ternyata beliau sangat dermawan. Artinya Nabi, yang dipikirkan adalah urusan akhirat. Dan memang Nabi, kenal Allah. Maka ketahuilah, mendekati dengan itu semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau sama ya tidak mungkin dong, Nabi kok disamai enggak. Akan tapi mendekati. Mendekati artinya, biarpun tidak dekat sekali, kan tidak ada orang yang bisa punya amalan seperti amalan Nabi. Mendekati maksudnya marob berusaha untuk mendekat. Yaitu siapa? Para kekasih-kekasihnya. Para kekasih-kekasih Allah, itu akan selalu berusaha untuk punya amal-amalan, agar bisa mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan amal tersebut. Dan maka dari itu, ayo kita semua berlomba, mumpung kita berada di bulan Ramadan, kita berusaha meningkatkan kualitas kebaikan kita. Semuanya kita koreksi. Artinya, kita harus punya kebaikan yang tidak pernah dilakukan oleh orang kebanyakan. Dan yang sudah dilakukan orang, hendaknya kita juga bisa melakukannya. Itu loh kalau kita ingin punya nilai plus, nilai tambah. Orang berpuasa, aku berpuasa. Orang bangun malam, aku bangun malam. Apa yang kira-kira yang orang tidak lakukan? Harus selalu begitu. Apa yang belum dilakukan oleh orang? Maka aku akan berbuat. Orang sedekah, aku sedekah. Orang silaturahim, aku silaturahim. Itu wajar. Kita meniru wajar. Akan tapi jika kita bisa tampil beda, kita melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh orang lain, ini adalah istimewa. Termasuk kelemahan dan kerugian adalah orang berbuat, ternyata kita tidak berbuat. Jadi tampil beda itu baru sah adalah di saat kita sudah sama dahulu, baru nanti beda. Kamu berbuat, aku berbuat. Kamu berbuat, aku berbuat. Sampai pada akhirnya, kamu tidak berbuat, aku bisa berbuat. Itulah istimewa. Ini orang istimewa. Dan semoga kita bisa selalu tampil beda di hadapan Allah dan Rasulnya. Dan kita akan dibanggakan oleh Nabi. Orang ini akan tampil beda di hadapan Allah dan Rasulnya di hari kiamat. Tampil beda. Dan dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Dibanggakan oleh Rasulullah. Fa inni mubahin bikumul umama yawmal qiyamah. Dibanggakan. Kalau kita bangga dengan Rasulullah, ini adalah wajar. Tapi bagaimana kita dibanggakan oleh Rasulullah? Yaitu yang sering tampil beda. Tampil beda. Tidak biasa dilakukan orang kebanyakan, tapi dia bisa melakukannya. Atau di saat orang pada tidak mau melakukannya, tapi dia rindu untuk melakukannya. Itu sesuai dengan hadis Nabi, tuba lil ghuraba. Beruntung bagi orang-orang yang penampilannya aneh. Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di saat orang pada mematikannya. Jadi ada kebaikan itu kalau dilakukan itu dianggap aneh. Seperti zaman sekarang. Orang pada sibuk ngurusi dunia, tapi ada orang yang bagaimana ingin menjadikan anaknya adalah anak akhirat. Orang jam-jam begini sibuk dengan hiruk pikuk dunia, tapi ada orang berusaha menyisihkan waktunya untuk belajar mengaji. Ini orang aneh. Anda ini aneh. Anda adalah ghuraba gharib, orang-orang aneh. Tapi aneh tampil beda di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita selalu tampil aneh dan tampil beda di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan khususnya, bulan kemuliaan, berlomba-lombalah untuk berbuat baik. Dan mari kita pulang dengan berenung. Kita pulang melihat diri kita dari yang kita sebutkan dari awal. Mulai dari omongan kita jaga, pandangan kita jaga, lidah kita, telinga kita jaga, anggota tubuh kita jaga, hati kita jaga, hingga sampai tingkat amal baik. Ayo kita beda Jangan sekedar berbuat baik hanya kelas rata-rata orang berbuat baik, tapi kita ingin beda, berbuat baik lebih daripada orang rata-rata. Inilah orang istimewa di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.